Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada tiga. Yang pertama, maluhu, hartanya. Bapak ibu bisnismen punya usaha, pegawai PNS, BUMN, swasta, semua gaji harta yang dibelikan ke mobil, motor, kendaraan, selimut, sutra, itu semua ikut mengiring. Dicari pagi-pagi perang putang, peras keringat banting tulang, ikut semua mengiring. Yang kedua, ahluhu, keluarga, istri, anak, cucu, menantu, sahabat, kerabat, handai tolan, kawan sekantor, alumni satu alma mater, itu pun semua ikut mengiring. Tapi semuanya hanya sampai ke pelataran parkir saja. Kalaupun ada yang mau masuk sampai ke dalam liang lahat, itu hanya tiga orang saja. Satu memegang kepala, satu memegang pinggang, satu memegang kaki. Mereka masukkan ke dalam liang lahat, setelah itu ditutup dengan papan-papan yang sudah dipotong. Setelah itu si anak pun melompat naik ke atas, memanggil kawan-kawannya, mari ambil skop, mari ambil cangkol, ayo kita timbun, kita injak makam bapak ini biar padat. Habis. Yarji usnani, yang dua ini pulang ke rumah. Anak, menantu, sahabat, kerabat, istri, suami pulang ke rumah. Harta mobil mewah yang diparkir tadi pun semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa yang satu itu? Wa amaluhu amal. Itulah yang tinggal. Kalau pernah kaki ini dibawa melangkah datang ke masjid salat berjamaah, bersaut-sautan suara azan, hayya 'alas shalah. Bersegera mengambil wudu, datang ke masjid, langkahkan kaki kanan, masuk ke pintu masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Langkah kaki itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis semua yang kau lakukan, langkah-langkah tapak kakimu datang ke masjid. Itulah yang datang menolong. Kalau pernah tangan ini menyapu, mengusap kepala anak yatim, dapat duit gajian sebelum pulang ke rumah, singgah ke panti, belikan beras 5 kilo, bawakan duit, masukkan ke amplop agak 20-30 ribu, pergi ke panti asuhan, panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan macam-macam, panti asuhan yang dikelola oleh orang per orang, kita datang ke sana, kita sapu kepala anak yatim, rajin-rajin sekolah ya, betul-betul kalian belajar ya, ini ada baju untuk pakaian seragam kalian, ini ada sepatu untuk sekolah kalian. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Adapun menraktir kawan, pesta narkoba, sabu-sabu, habis dimakan asap macam orang membakar, begitu asap dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Tapi orang tak peduli sama yang begini. Krisis kita yang pertama kali adalah yu'minuna bil ghaib, tak percaya kepada yang ghaib. Sorga, ghaib. Neraka, ghaib. Ittian siratal mustaqim, ghaib. Pertanyaan mungkar nakir, ghaib. Nabi Muhammad pun tak nampak, ghaib. Kiraman katibin pun tak terlihat, ghaib. Malaikat yang mencatat, inna ilaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin, sifatnya mulia dan mencatat segala amal. Ma yalfizu min qawlin, tidak keluar satu cakap dari mulut anak Adam, illa alaihi raqibun atid, ada malaikat mencatat, mengawasi. Semua itu tertulis dalam buku catatan yang nyata. Wa kullu syai'in ahsaynahu, semuanya kami hitung, kami catat, kami tulis. fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang kosong, sekecil apa semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana anak yang dulu menghabiskan duit beli baju, beli motor, beli gadget, beli rumah, masuk universitas sekian bayar, masuk kerja menyogok sekian bayar, setelah itu dia mau menikah keluar lagi duit, habis itu anak dia lahir, lahir pula cucu, keluar lagi duit, seperak pun tak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu masa yang singkat ini dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya berpikir, kira-kira kalau saya mati ini apa yang akan dapat menolong saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan memang banyak. Sekarang orang kawan makin banyak, luar biasa. Kawan ustaz berapa? 5.000. Di mana? FB. Bisa menolong kawan-kawan ini. Tak ada yang bisa. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu saudara kandung, jangankan kawan di Twitter, BBM, WhatsApp, di grup, kawan yang katanya dulu akhi, saudara kandung, seibu, sebapak, seperut, tak bisa menolong. Wa ummihi, emak kandung, tak bisa menolong. Wa abi, ayah kandung, tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri, tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak, meregang nyawa ibu melahirkan dia, bersimbah darah pun tak juga bisa menolong. Kecuali kalau sempat dia dididik agama, dimasukkan ke SDIT, SMPIT, SMAIT, pondok pesantren, Islamic boarding school, belajar dia, di situ barulah dia bisa menolong. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisa menolong. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bisa menolong. Anak kecil yang meninggal dalam keadaan keguguran, dalam keadaan baru beberapa bulan meninggal dunia, dia sabar emaknya, sabar dia dalam menghadapi ujian Allah. Ketika anak-anak ini disuruh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, masuklah kalian semua ke dalam surga wahai anak-anak kecil yang tak berdosa. Apa kata mereka? Kami masuk surga ya Allah bersama ibunda kami yang sabar mengandung kami 9 bulan 10 hari, yang sabar menyusukan kami 2 tahun lamanya, yang sabar melahirkan kami meregang nyawa, dan ketika kami mati menghadap engkau ya Allah, mereka tak meratap, tak memukul-mukul pipi, tak mencakar-cakar dinding, tak merobek-robek kantong. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ketika kematian anak memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan lama, singkat. 10 tahun akil baligh, katanya perempuan paling cepat akil baligh menstruasi umur 9 tahun. Laki-laki bisa lebih lambat sampai 13 tahun baru mimpi. Pokoknya kita patok jalan tengah 10 tahun. Malaikat maut datang umur 6. tahan, dia tak menangis. Tapi ada pula air mata yang bisa menolong di hadapan Allah. Air mata yang mana? Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar, yang tak akan tersentuh oleh api neraka. Air mata yang mana? Ada dua biji mata yang tak akan terkena jilatan kobaran panas api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di tengah malam, ambil air wudu, angkat kedua tangan, usolli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak sanggup dia melanjutkan, saking mengenang dosa masa muda begitu banyak, bergelimang dosa. Lebih baik merasa diri penghuni neraka daripada merasa diri penghuni surga. Kalau orang merasa dirinya penghuni neraka, maka ditengoknya orang lain suci penghuni surga, aku nampaknya penghuni neraka. Rasa diri hina di bawah tapak kaki orang. Aku hina ya Allah. Saat itulah engkau diangkat Allah derajatmu. Tapi kalau kau merasa dirimu penghuni surga, aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka, neraka, neraka, neraka. Dia saja penghuni surga. Sombongnya datang, angkuhnya membuat dia melayang di atas awan. Pada saat itu dia tak jadi masuk surga. Kenapa? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka rasakan diri kita ini hina, tak ada apa-apanya. Rasakan diri kita ini hampa, bahwa kita pelaku dosa, bergelimang dosa. Dosa biji mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut makan riba, dosa otak berpikir kotor saja, dosa hati berprasangka suuzon saja, dosa hati tak pernah mengingat Allah yang mestinya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, dosa lidah yang mestinya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tapi kita tak pernah melakukan itu. Merasa diri hina, rendah, kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia pun berzikir tengah malam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rajulun, ada satu orang, zakarallah, disebutnya nama Allah, khalian, tak ada orang, tak ada orang, semuanya sunyi sepi, khalian sunyi. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Itulah air mata yang membuat mata selamat daripada kobaran neraka api jahanam. Ada satu mata lagi yang selamat. Ada. Mata yang mana? Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang bergadang tengah malam jam 1 jam 2 tak tidur. Kenapa tak tidur? Menjaga Masjidil Aqsa di Palestina, takut dirobohkan oleh tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in. Mengantuk berat 24 jam kali 3 tak tertidur, menjaga asal nampak tentara Israel siap-siap berjaga. Ini mata selamat dari api neraka. Mata yang mana? Mata yang bergadang berjaga karena mesti berjihad fisabilillah. Mata yang tak tidur itulah yang selamat dari azab Allah. Adapun mata yang tak tidur karena Real Madrid Barcelona, tak bisa dipertahankan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang menengok bapak-bapak matanya hitam. Orangnya putih tapi matanya hitam. Husnuzon kita, bapak ini banyak begadang nih tahajud malam. Perempuan kadang matanya hitam, saking banyaknya pakai make up, hijau sebelah kanan, biru sebelah kiri. Pergi undangan, orang senyum dia senyum. Bapak ibu disenyumkan orang dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain ini tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, jenderal bintang 5 tinggal, semua kekuasaan tinggal. Lalu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Yang duduk masuk ke dalam masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid rak'ataini lillahi taala, bekas-bekas tempat sujud. Habis dia solat tahiyatul masjid sini, pindah pula dia solat di sini. Kebetulan pagi usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi taala. Habis itu pindah dia tempat lain, usolli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan. Habis itu solat pula ba'diyah. Usolli sunnatal isya' rakaataini ba'diyatan. Bekas-bekas tempat sujud bersaksi di setiap masjid. Masjid Tiban, solat dia tempat sujudnya ada. Masjid yang ada di Pekanbaru, solat dia ada. Masjid Nabawi ada. Masjidil Haram ada. Setiap tempat-tempat itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau singgah di masjid, solat, tapi paling tidak mampirlah ke dalam. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jantung berdetak menghembuskan darah. Paru-paru berdegup menghembuskan nafas. Tetesan darah dicuci oleh buah pinggang. Siapa punya? Allah. Tapi dipakai untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Cakap sumpah serapah maki Allah. Tak adil Tuhan tu Pak Ustaz. La ilaha illallah. Kata malaikat, ya Allah aku sentil ni, jangan dulu kata Allah. Boleh jadi dia besok taubat. Kenapa? Karena Allah itu bukan sekedar aziz. Seandainya yang dipakainya Asmaul Husna Al-Aziz Maha Perkasa, sudah lama dunia rata saking banyaknya pelaku dosa. Ditunjuknya sekali saja, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, hancur. Tapi dia juga Rahim, Rahman. Makanya yang pertama kali ketika kita buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bawaannya kepada Allah itu bukan takut, tapi rindu terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Azizil Jabbar, dengan nama Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Orang ketakutan aja bawaannya, tapi tidak. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah most gracious most merciful, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang diharapkan adalah kasihnya, yang diharapkan adalah sayangnya. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tak mungkin kita masuk surga. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tak satu pun di antara kalian ni masuk surga karena amalmu, kata Rasulullah. Wala ana wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga kenapa? Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmati, aku masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sejam saja di sana, berapa lama waktu itu? Alfasanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun kalian di dunia. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Nabi Nuh ya 950 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kalau hidup Nabi Nuh sekarang 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu? Lama seumur hidup. Kita 63 tahun. Amal apa yang mau kita bawa? Tapi Allah Ta'ala Maha Adil. Ini umat Muhammad ini memang terakhir. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, tapi amalnya paling banyak. Kok bisa? Satu kali dia sholat, kasih dia 27 kali. Sekali dia sholat di masjid, kasih 27 kali. Maksudnya Pak Ustaz, siapa yang sholat ke masjid ini setahun istiqomah, maka umurnya bertambah 27 tahun. Istiqomah 10 tahun. Siapa bapak yang istiqomah sudah ke masjid ini 10 tahun kali 27 sama dengan 1 tahun 27 tahun, 10 tahun 270 tahun. Jadi jangan berkecil hati kalau umur umat ini pendek. Allah itu tak adil Pak Ustaz. Allah Maha Adil. Umat ini pendek, umurnya pendek, badannya pendek, amalnya pendek, tapi pahalanya berlipat ganda. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa uttat anhu asyra sayiat, 10 dibalas Allah Ta'ala, 10 dihapuskan 10 dosa, dinaikkan 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Perbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya begitu masuk ke dalam masjid, ambil tasbih, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang kawan ngajak ngobrol, selawat, selawat. Eh, gimana kabarnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukuplah di luar sana cerita-cerita ngobrol tak tentu arah. Ini sudah dalam masjid banyak-banyaklah bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Ringan, bukan berat. Saqilatani fil mizan, tapi di timbangan mizan hari kiamat nanti berat. Menimbang amal, ini dosa, ini pahala, tiba-tiba berat dia. Apa yang kau amalkan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa banyak Pak Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak, unlimited edition, tak lagi terhitung, kau perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa menolong di hadapan Allah. Adapun chatting, browsing, launching, mancing, surfing, tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia ini hampa semua, hanya akan dihitung, hanya akan dihisab, hanya akan ditengok apa yang sudah kau amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman semua amalnya bernilai pahala. Menyiapkan meja dapat pahala, menyiapkan air putih dapat pahala, menyiapkan gelas dapat pahala, apa saja dapat pahala, merekamkan ceramah ini lalu diuploadkan ke internet dapat pahala, yang menontonnya dapat pahala, yang nge-share-nya ke sana kemari dapat pahala. Tapi tonton dulu baru di-share. Banyak juga begitu dapat video share. Udah kau tonton? Enggak. Terus gimana? Aku mengharapkan pahala share-nya aja. Kalau Anda suka tolong like and share. Amin. Amin apa ini? Entahlah, pokoknya katanya tulis 4 huruf dapat pahala. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita bisa beramal nih Pak Ustaz sebelum malaikat maut mencabut nyawa? Falamma adrakahul waraqu, ketika air masuk ke dalam tenggorokannya tersedak, ah, mati. Saat itu sudah tak lagi bisa beramal. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba. Malam yugharghir, sebelum ghar. Kalau sudah ghar, tak ada lagi cerita. Ditunggu 2-3 hari tak mati-mati, matanya memelotot, suara. Kenapa tak mati ini? Tak tahulah Pak, tak kenapa. Coba buka atap dulu, begitu dibuka atap mati konten. Gara-gara apa? Miara hantu, jin, setan. Sama kawan-kawan lagi sama setan. Dulu datuk nenek moyang kita berkawan sama hantu, sama setan, begu ganjang, hantu tinggi. Setelah dia meninggal, setan ini tak mati-mati, umurnya panjang. Datang dia ke bapak kita. Bapak kita meninggal, datang dia ke kita. Kita sedang duduk-duduk santai pagi-pagi, datang jin setan. Hai Abdul Somad, maukah engkau menjalin MOU dengan aku? Memorandum of understanding between me and you. Tak perlu kita berkawan sama setan. Kenapa? Dia hanya akan menghalangi kita nanti mati payah. Kau potongkan ayam hitam, darahnya untukku sebagai sajen. Setelah itu kita akan berkawan. Apapun yang kau minta, akan kuberikan. Kau mau jalan di atas air? Bisa. Jawab sama dia, aku tak perlu jalan di atas air, jembatan sudah banyak. Itu apa lagi? Kau mau ke Mekah, bisa aku bawa. Aku tak perlu, karena aku sudah daftar ONH. Kami naik Garuda Airline, dapat makanan nasi goreng lagi. Itu apa aku berkawan sama ente? Buka surat Al-Jin juz 29. Apa kata Allah? Cerita tentang ada sebagian orang manusia, ya'udhuna birijalim minal jin, mereka minta perlindungan berkawan dengan jin. Ada sebagian manusia ini ingin supaya punya kekuasaan, ingin supaya punya hebat, kebal, tak mempan peluru, ingin supaya dapat disukai orang, pekasih, pelet dan sebagainya. Minta dia kepada fazaduhum warahaqa. Mereka bukan makin dekat kepada Allah, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu, ini tak penting. Yang penting aku ikhlaskan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku angkat kedua tanganku, aku katakan Dia yang paling besar, bukan jin, bukan setan, bukan hantu, bukan jembalang tanah, bukan genderuwo, bukan sundel bolong, bukan suster ngesot, bukan Dracula, yang ada hanya Dia saja. La ilaha illallah. Angkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Aku bukan menghadap ke gubernur, aku bukan menghadap ke presiden, aku bukan menghadap kepada bupati wali kota. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepada Dia. Siapa Dia? Allazi fatara as-samawat. Menciptakan 7 lapis langit. Wal ard. Menciptakan bumi. Hanifan, aku hanya condong kepada Dia. Musliman, aku hanya berserah diri kepada Dia. Wama ana minal musyrikin, aku tak pernah mempersekutukan Dia, aku tak pernah menduakan Dia dengan apapun. Aku senantiasa mengatakan hanya kepada Dia saja aku berserah diri. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Thayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Tak ada yang lain kecuali Dia. Setelah Dia barulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tak pernah putus kontak kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun jauh di kota Madinah Al Munawwarah. Makcik pakcik kita sedang haji. Dia dekat dengan makam Nabi. Dia ucapkan salam ke Nabi. Dekat di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatallah. Pas dekat Nabi depan dia. Kita jauh. Dari Tanjung Pinang ke Masjid Nabawi. 9000 km. Dari Tanjung Pinang ke Madinah. 9000 km. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Bukan dekat, tapi Dia tetap dekat di hati kita. Apa kata kita dari masjid ini? Bukan Masjid Nabawi. Kita katakan kepada Dia, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kita tak egois. Kita tak bukan hanya salam kepada Dia saja, kepada manusia, kepada jin muslim, kepada semua yang ada di sini. Wassalamualaina. Assalamualaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat kepada kami semua yang ada di sini dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Yang tak saleh tak dapat. Makanya ibu-ibu ingin anaknya supaya dapat doa semua orang beriman, maka dia minta anaknya, Rabbi habli minas salihin. Ibu-ibu hamil pernah tak minta tengok doa, ya Allah kasihlah aku anak yang kaya, ya Allah kasihlah aku anak yang ganteng, ya Allah kasihlah aku anak yang cerdas, ya Allah kasihlah aku anak yang pintar. Penting, tapi tak ada gunanya dia pintar, ganteng, cerdas, tapi tak soleh. Makanya kita selalu menyebut Rabbi abli minas salihin. Itu doanya. Bahwa anaknya tidak jadi soleh, apa boleh buat? Mintanya minta anak soleh, malah dikasih namanya soleh. Nama anakmu siapa? Soleh. Salah didik tak baik. Jadi siapa? Bang Saleh. Bencong, kawan Upin Ipin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Kasihlah kami anak yang soleh. Kalau perempuan soleh, salihah. Makanya didoakan orang waktu akikah, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu yang baru saja lahir. Wasyakartal wahib. Semoga kau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah yang baru saja menitipkan anak kepadamu. Waruzik tabirrahu. Semoga kau dapat baktinya. Wabalagha asyuddahu. Semoga anakmu ini sampai dewasa mati dalam keadaan soleh, husnul khatimah. Kita doakan orang, orang pun balik mendoakan kita. Di saat tengah malam kita bangun, ya Allah ini ada kawanku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anaknya soleh dan soleha, jadikan pasangan hidupnya soleh dan soleha, matikan dia dalam husnul khatimah. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini ya Allah. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Makanya beramal ini bukan susah-susah, betul? Ambil air wudhu, datang ke masjid. Tapi jangan menunda-nunda. Ketika azan dikumandangkan, di situ setan, jin, hantu sedang lari kabur semua. Begitu mendengar azan, langsung bangkit. yang sedang duduk depan TV, begitu mendengar azan, matikan, langsung bangun, langsung bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangkit. Karena kalau sudah selesai azan, setan datang balik. Ketika azan berkumandang, lari semua setan-setan, lari semua hantu-hantu, lari semua jin-jin. Makanya dicari muazin yang suaranya yang paling keras, yang paling tajam, yang paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing melolong karena dia menengok setan hantu lari pontang-panting. Ayam bisa nengok jin, keledai bisa nengok setan, anjing bisa nengok setan. Makanya suara keledai, suara ayam berkokok, suara. Kenapa? Karena fulfil kornea mata mereka ini bisa menengok. Pak Ustaz, saya ingin nengok setan, gantilah pakai mata ayam. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jangan tunda-tunda. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdir an ta'malahu al-yawm. Jangan kau tunda-tunda amalmu, besoklah, nantilah, nantilah, selama kau bisa melakukannya hari ini. Apa yang bisa kau buat sekarang? Laksanakan. Kau solat sekarang. Kau mau puasa sekarang. Kau mau berhaji sekarang. Selagi masih ada. Umur ada, badan ada, duit tak ada. Duit ada, umur ada, badan tak sehat. Badan sehat, duit ada, umur tak ada. Umur ada, duit ada, badan sehat, tapi kesempatan waktu tak ada. Maka ketika ada, laksanakan, jangan tunda-tunda. Badan sehat, langsung ambil wudu. Ila kuntum ila salat, kalau kau mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Ketika basuh muka, maka keluar dosa dari biji-biji mata. Masuk air ke mulut, keluar dosa dari celah-celah mulut, lidah-lidah. Keluar dosa dari hidung. Ketika tangan dibasuh, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Disapu kepala sampai ke lubang telinga, keluar dosa isi kepala sampai keluar ke lubang ketinga. Disiram kaki sampai mata kaki, keluar dosa-dosa kaki. Sampai kata Nabi SAW, seandainya Allah ingin bukakan hijab, Allah tunjukkan kepada engkau, nampakmu dosa itu mengalir dalam aliran air wudhu bersih. Setelah itu kita minta kepada Allah, muka sudah bersih, tangan sudah bersih, mulut sudah bersih. Allah maja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertawab. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Waja'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang yang soleh. Sekarang orang banyak berwudhu tak berdoa, lupa. Habis wudhu, lah apa kata dia. Allah maja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang yang bertawab. Karena dosa aku banyak. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang mensucikan. Kenapa? Badan sudah suci, tangan sudah suci, kepala sudah suci, kaki sudah suci, tapi hati belum suci. Waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin, jadikan aku hambamu yang saleh. Karena orang yang saleh saja yang dapat doa orang-orang salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi di antara solat ke solat ni godaan banyak datang. Macam-macam godaan. Dulu godaan orang kalau mau berzina, perempuan datang menggoda. Kalau mau buat dosa, pergi ke rumah orang cerita aib orang. Sekarang setan hantu datang ke rumah kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke kamar kita, masuk ke kantong kita, masuk ke HP kita, dalam bentuk Samsung, dalam bentuk Nokia, dalam bentuk, oh kalau gitu kita campakkannya dia nyampak. Jangan, dipakai dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. HP, kamera, mikrofon, listrik, ini bukan punya orang Islam, ini punya orang Barat, ini bukan punya orang Arab, ini punya orang Amerika, punya orang Jepang. Tapi kita pakai dia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai dia macam pisau. Pisau ini matanya dua. Kalau dipakai untuk memotong ke bawah, motong ayam, motong itik, motong kurban, dapat pahala. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, memotong leher, putus mati. Begitu juga dengan alat ini. Ini alat. Apa hukum mikrofon? Mikrofon ini alat. Dipakai dia untuk ceramah, dapat pahala. Sampai suara ini ke telinga Bapak Ibu. Bayangkan kalau ceramah tak pakai mikrofon. Mana mau ceramah? Pakai alat. Tapi dia bisa menjadi alat yang baik, dia bisa juga menjadi alat yang tak baik. Kapan dia ini menjadi alat yang tak baik? Dipakai untuk menyanyikan lagu-lagu metal, lagu-lagu hantu, lagu-lagu setan, lagu-lagu zina. Lagu mana lagu zina? Cinta Satu Malam. Malam 17 Agustus kepada Bapak RT RW tokoh masyarakat, harap datang ke Tanah Lapang. Kita akan mabuk semalam suntuk malam ini dengan menyanyikan lagu-lagu. Apa kabar Pak RT RW? Metal. Melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibuat dalam bentuk pengajian, kumpul semua pakai baju putih, celana putih, mukena putih, rok putih, sendal putih, baju putih, jilbab putih, semua putih di Tanah Lapang, lalu bawa berzikir astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal ghataya. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Ya Allah, dulu Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar. Ya Allah, dulu Jenderal Sudirman meneriakkan Allahu Akbar. Ya Allah, demam-demam dalam keadaan malaria dia di tengah hutan. Ya Allah, demi kami merdeka. Ya Allah, untuk mereka semua, Allah maghfir lahum warhamhum. Pakai mikrofon, maka dia sebagai alat direkam, disut, akhirnya diedit, masuk ke internet www.google.com. semua menjadi alat. Ini akan menjadi amal jariah, amal-amal. Setelah kita mati, tinggallah ini semua. Tinggal lagi malaikat, tinggal menengok. Tinggal amal baik, amal tak baik. Ada kiri, ada kanan. Ada hitam, ada putih. Ada dosa, ada pahala. Semuanya akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, tak pernah luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akan didatangkan, walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah dalam keadaan furada, sendirian. Kama khalaqanakum awwala marrah, sebagaimana kau dulu dalam perut makmu sendirian, kau lahir dalam keadaan sendirian, dan kau pun akan menghadap Allah sendirian. Kawan di warung kopi, kawan di night club, kawan di warnet, kawan di karaoke, kawan di semua yang dulu katanya, oh friend, kenapa begitu cepat kau meninggalkan kami bro? Menangislah kawan itu mengenang meninggal. Kenapa kau cepat betul? Kau sedih kenapa? Dia nangis, hutangnya belum dibayar. Kenapa lah kau cepat mati friend? Kata kawan satu lagi, enggak ada lo, enggak rame. Apa yang bisa dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau pernah bangun di tengah malam, tapi bagi yang sudah menikah jangan bangun sendirian. Yang lajang-lajang bangunnya sendirian, Allahu Akbar. Tapi yang sudah menikah diajaknya istrinya bangun, diambilnya air, dipercikannya ke wajah bininya, bangun. Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling, ya juga bangun, bangunlah. Begitulah mereka ingin menyelamatkan. Yang sudah menikah, yang belum menikah jangan. Ini banyak nih anak-anak lajang nih, belum nikah lagi. Di WA-nya saya, Pak Ustadz, apa hukumnya tahajud call? Tahajud call apa? Saya miss call pacar saya. Yuk sholat yuk. La ilaha illallah. Tahajud rajin, pengajian rajin, tapi masih pacaran. Ini orang hijrah pasrah tapi tak rela namanya. Hijrahnya belum utuh. Kok kalau mau hijrah, hijrah total. Jadi Pak Ustadz, hubungan kami sudah lama, putuskan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi hubungan sama dia. Putus, buang nomornya. Buang, hapus dia dari delete, dia dari FB. Udah saya buang semua Pak Ustadz. Terus digantinya nomor baru, saya ganti pula nomor baru. Sama tuh sama. Putus total. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah engkau ke dalam Islam ini kafah total, jangan setengah-setengah. Memang Pak Ustadz, kaki saya yang sebelah ini masuk surga, terus yang sebelah ini saya biarkan di neraka. Oh tak bisa, tak bisa. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, batu kerikil sebesar ujung kelingking diletakkan di tapak kaki, yang libiha di mawuhu, mendidih otak di kepala. Mana bisa? Jangan tawar-menawar dengan neraka. Pokoknya tiap hari kita kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari api neraka. Panas neraka itu Pak Ustaz. Tak perlu dijawab pakai mulut. Nanti balik dari sini hidupkan kompor, letakkan berapa menit tahan? Seberapa lama kau tahan membakar tanganmu di atas api, selama itulah kau diizinkan untuk buat dosa. Seberapa lama kau tahan merasakan panas, itu baru bunga-bunganya neraka. Yang di dunia ini baru bunga-bunganya, belum lagi intinya. Pertama dipanaskan dia merah, dipanaskan lagi dia putih, dipanaskan lagi dia hitam, sampai akhirnya puncak kepanasannya. Makanya para ulama dulu kalau sudah cerita masalah neraka, ada yang pingsan diceritakan masalah neraka, meleleh air matanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur hangus terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hancur gosong terbakar. Ganti kulit yang baru, hancur gosong terbakar. Ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Ganti lagi dengan kulit yang baru. Sampai berapa lama? Kalau ada orang na'uzubillah, mohon maaf, cacat dia di dunia ini, mati dia, insyaallah berakhir. Kalau ada orang na'uzubillah buta dia di dunia ini, meninggal dia, insyaallah berakhir penderitaannya. Kalau ada orang sakit keras di rumah sakit, ruang ICU, meninggal dia, insyaallah berakhir. Tapi kalau kulit gosong terbakar di neraka jahanam, berapa lama dia merasakannya? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kecuali kalau dia masih ada iman di dalam hatinya, maka malaikat diperintahkan Allah ambil, angkat dia, masukkan ke dalam surga, walaupun imannya ada sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min iman, ada dalam hatinya iman sebesar biji sawi, angkat dia, masukkan dia ke dalam surga. Jadi Pak Ustaz, semua yang beriman masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Masuk surga. Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarab, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Oh, enak sekali agama Islam itu. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga, yang penting la ilaha illallah. Iya, semua yang mengucap la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Cuman transit dulu, transitnya ini enggak tahan. Kita maunya jangan ada transit-transit, maunya kita langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita ini tak pakai transit, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Penerbangan direct, langsung tanpa transit. Ini udah ada transit, begitu udah mau masuk delay pula lagi. Na'uzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup singkat, isi dengan bermakna, semuanya bernilai ibadah. Dari mulai buka mata bernilai ibadah. Kenapa buka mata bernilai ibadah? Karena dia katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup mata bernilai ibadah. Kenapa tutup matanya ibadah? Bismika Allahumma ahya wa amun. Buka mulut bernilai ibadah. Kenapa buka mulut bernilai ibadah? Karena dia bernilai ibadah. Dia katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semuanya bernilai ibadah. Langkah kaki kanan bernilai ibadah. Kenapa langkah kaki bernilai ibadah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semuanya, hembusan napasnya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Hembusan dua kali ke atas bernilai ibadah. Siapa itu? Semua yang berada dalam masjid ini, hembusan napasnya bernilai ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang tadi keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, sampai dia pulang ke rumah, hatta yarji'a, sampai pulang. Jadi Pak Ustaz, pahala saya mengalir sampai kapan? Sampai pulang. Kalau gitu saya tak pulang-pulanglah. Jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dibuat Allah bersemayam ruh dalam jasad supaya kita beribadah. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Pasangannya apa? Wal hayata, hidup. ada hidup, ada mati. Untuk apa diciptakan Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya beramal amal yang baik. Tapi orang Islam tidak egois. Kalau sudah beramal, jangan egois sendiri. Ajak kawan, ajak tetangga, ajak sahabat, ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid yo. Urus-urus aku. Apa kau ajak-ajak aku? Aku mau masuk neraka suka pula. Jangan ajak-ajak. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid yo. Jangan ajak-ajak saya. Lama-lama karena tiap hari dia ajak. Ayo ke masjid. Iyalah, ayolah, muak aku kau ajak tiap hari. Pernah tak kau ajak dia selama di dunia? Saya untuk mengetuk pintu rumahnya belum berani, Pak Ustaz. Terus saya SMS aja dia tiap hari. Apakah meng-SMS orang itu dapat pahala, Pak Ustaz? Iya, sesuai dengan kadar SMS-nya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai masuk waktu Isya. Kita masuk waktu Isya, setelah Isya akan kita lanjutkan tausiah, tapi bukan di masjid ini, masjid yang lain. Masjid yang mana, Pak Ustaz? Saya pun tak ingat dah masjid mana. Yang penting masjid rumah Allah. Lapangan. Bukan pula masjid. Lapangan. Lapangan Pamedan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.